السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa mendampingi detik demi detik kehidupan kita. Di mana ada kehidupan, di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada saat ini di awal bulan Syawal, kita diberikan berbagai macam kenikmatan. Maka bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah. Khususnya kita diberikan kesempatan dan hidayah untuk bisa tetap beribadah, tetap menuntut ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu kita dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Itu nikmat terbesar jemaah sekalian. Ilmu yang bermanfaat. Karena dengannya semua kebaikan akan diraih. Maka terus bersyukur dan bersyukur kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana marilah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menolong kita untuk bisa beramal, agar bisa beribadah, agar bisa bertaqarrub kepada Allah. Lalu agar Allah menolong kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana marilah perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan nabi kita adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada nabi kita, rasul kita, uswah hasanah kita, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahji bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita akan memasuki dalil yang dibawakan Imam Nawawi dalam Al-Muhafadzah, bab menjaga dan mempertahankan amal soleh. Bab menjaga dan mempertahankan amal soleh. Dan ayat yang beliau sampaikan itu sangat dalam jamaah sekalian. Mari kita masuk bersama Imam Nawawi rahimahullah. Beliau Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati seluruh orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah jaga khususnya yang sedang terzalimi, sedang tertindas, dan sedang teraniaya dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah tolong mereka dari segala makar dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, ayat yang pertama adalah ayat dalam surat Al-Hadid ayat 16. Qala Allah Ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Ini pertanyaan, bukan pertanyaan mencari info hadirin, bukan pertanyaan mencari data, ini teguran. Jadi gak butuh jawaban sebenarnya. Alam ya'ni lilladzina amanu, alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Antah sya'akulu buhum li dzikrillah, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka. Fatala alaihimul amadu, kemudian berlalulah masa yang sangat panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi Allah berfirman yang artinya, apakah belum datang waktunya untuk khusyuk? Khusyuk pada saat mengingat Allah dan pada saat menerima kebenaran. Wahai orang-orang beriman, emangnya belum, masih belum ya gitu loh. Belumkah datang waktunya? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab suci sebelum mereka, yang semakin berjalannya waktu justru hati mereka jadi keras, bukannya jadi lembut, jadi keras. Jadi semakin berinteraksi dengan kitab suci, semakin lama bersama dengan kitab suci, justru hatinya semakin keras. Bukan semakin lembut, semakin keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan mayoritas mereka orang-orang fasik. Oh, ini teguran zaman sekalian. Dan ini ayat yang pertama kali dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mari kita bersama ayat ini dan kita lihat bagaimana keterangan para ulama kita. Tentu saja dengan segala keterbatasan kita. Apa yang dimaksud khusyuk di dalam ayat ini. Kan Allah bertanya secara dalam rangka menegur, apakah belum datang waktunya untuk khusyuk nih gitu loh. Belum cukup nih waktu untuk khusyuk ketika berzikir dan ketika mendapatkan kebenaran yang Allah turunkan. Apa sih yang dimaksud khusyuk? Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, belum mengatakan bahwa antalina inda dzikri, hati itu lembut ketika berzikir kepada Allah. Hati itu lembut ketika berzikir kepada Allah. Ketika mengingat Allah, hati itu lembut gitu. Wal mau'izah, dan hati itu lembut ketika diberi nasihat. Diberi nasihat. Wa sama'il Qur'an, dan ketika mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Fatafhamuhu wa tanqadu lahu wa tasma'u lahu wa tuti'uh. Jadi hati itu mengerti gitu, mengerti kebenaran dan ayat Quran yang dia dengar atau dia baca. Lalu dia itu tunduk sama ayat-ayat tersebut. Hati itu mendengarkan dan hati itu taat. Nah itu. Gitu jemaah. Jadi ada apa namanya? Ada tiga unsur paling tidak nih jemaah. Pertama, hati itu lembut. Lalu mengerti. Lalu tunduk dan taat. Tunduk dan taat. Itu arti khusyuk. Jadi bukan hanya sebatas, aduh aku bergetar ya tadi pas imam membaca surat, itu bagus. Tapi kalau begitu setelah sholat gak tunduk sama Allah, ya itu belum dinamakan kekhusyuan. Gitu loh. Nah banyak kita kan memahami khusyuk itu hanya sebatas khusyuk pada saat, misalnya pada saat sholat atau pada saat berzikir, titik gitu loh. Padahal khusyuk itu lebih luas dari itu jamaah. Khusyuk itu lembut ketika berzikir, lembut ketika baca Al-Quran. Jadi hati itu lembut ketika berzikir atau membaca Al-Quran, atau mendengar ketika Al-Quran itu dibacakan, lalu dia mengerti. Makanya kan sulit orang khusyuk kalau gak ngerti gitu. Lalu dia tunduk dan nurut, taat gitu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan ke kanan, dia ke kanan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan dia ke kiri, dia ke kiri. Allah subhanahu wa ta'ala suruh dia loncat, loncat dia jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala suruh dia tiarap, dia akan tiarap. Begitu jemaah sekalian. Nah jemaah yang Allah muliakan, jadi kalau kita pahami, jadi apakah belum cukup waktunya untuk khusyuk? Apakah belum cukup waktu untuk kalian sehingga hati kalian itu lembut ketika berzikir dan membaca Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran itu dibacakan, lalu kalian paham tuh apa yang kalian baca, gitulah. Paham nggak ketika kita misalnya baca Subhanallah? Itu ngerti gak tuh? La ilaha illallah udah ngerti atau belum? Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Pada saat kita baca Alhamdulillah misalnya, paham gak? Bahwa Alhamdulillah itu pujian dari seorang pencinta. Jadi harus ada pujian, harus ada unsur cinta di sana. Itu Alhamdulillah. Bukan sebatas memuji lisan aja. Karena betapa banyak orang yang muji itu ternyata penjilat. Ketika kita istighfar, ngerti gak itu arti istighfar? Bahwa kita minta kepada Allah agar Allah tutup dosa dan aib kita. Allah tutup dosa dan aib kita, dan Allah hilangkan pengaruh buruknya. Efek sampingnya semoga gak ada. Aduh, kemarin pas Idul Fitri hari pertama dulu saya maksiat lagi. Astagfirullah, ya Allah tolong tutup maksiat tersebut. Dan jangan sampai ada dampak negatif pada diri saya. Gitu, astagfirullah. Itu hati otomatis jadi lembut gitu. Iya, yes, emang aku salah. Terus jadi mau taat, mau tunduk sama Allah. Begitu juga ketika baca Al-Qur'anul Karim. Ketika baca Maliki Yaumiddin itu benar-benar Allah itu raja dan pemilik. Raja dan pemilik. Kenapa raja dan pemilik? Karena gak semua raja itu memiliki. Di dunia aja deh. Banyak negara itu rajanya cuman simbol. Gak punya wewenang. Simbol aja. Tapi Allah itu Maliki Yaumiddin, dan di waktu yang sama Maliki Yaumiddin, rajanya hari kiamat dan pemilik hari kiamat. Nah, kita kan kalau benar-benar hati kita, kalau benar-benar khusyuk kan kita renung, ya Allah, kita akan berhadapan dengan Rabbul Alamin, dengan semua dosa-dosa saya dan semua proses harus dijalani kecuali yang Allah khususkan. Bisa gak kalau Allah hisab saya melewati hal itu semua? Kan harusnya kita mikir ke sana jemaah. Makanya benarlah Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu hanya dengan satu ayat Maliki Yaumiddin saja. Seharusnya kita nih kalau punya hati yang khusyuk, berhenti udah habis salat. Nggak berani macam-macam lagi. Nggak berani melakukan kemungkaran. Nong arti Maliki Yaumiddin, raja dan pemilik hari kiamat. Kita akan berhadapan, kita akan dihisap. Makanya kan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Surat apa itu jemaah? Al-Ankabut ya, ayat 45. Kalau gak salah. Tapi kan hati kita gak khusyuk. Makanya habis sholat main-main lagi. Itulah. Maksiat lagi. Nah itu kan harusnya kita masuk ke ayat ini nih. Kalau kita seperti, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Emangnya belum cukup waktu diberikan ya sehingga hati Anda bisa khusyuk. Ingat, khusyuk itu hatinya jadi lembut, terus ngerti, terus tunduk dan taat. Bukan hanya ketika berdoa nangis gitu, atau ketika kunut witir nangis, tapi siangnya gitu lagi. Gak berubah-berubah juga. Gak tunduk, gak nurut sama Allah. Jadi kayak seremonial aja udah gitu lah. khusyuk ada demikian. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah tegur. Nah, itu pertama. Yang kedua nih kita renungkan. Tahu enggak jamaah sekalian? Keterangan para sahabat tentang ayat ini. Mari kita simak keterangan Abdul bin Abbas ya. Kata Abdul bin Abbas, "Innallaha istabta'a qulubal muhajirin fa'atabahum 'ala ra'si 13 min nuzulil Qur'an." Allah itu menganggap bahwa progres hatinya orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat yang muhajirin, itu masih agak lambat. Progresnya itu masih agak lambat. Maka Allah tegur mereka setelah 13 tahun dari awal turunnya Al-Quranul Karim. Gitu. Allah tegur mereka setelah 13 tahun Al-Quran diturunkan. Masya Allah ya. Itu masih agak lambat. Gimana kita? Itu keterangan Abdullah bin Abbas. Adapun Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, makana baina islamina wa baina an a'tabana Allahu bihadhil ayah illa arba'a sinin. Jarak waktu antara kita masuk Islam dan teguran Allah dalam ayat ini itu tidak lain tidak bukan 4 tahun. Loh, kontradiksi dong Pak Ustaz. Enggak juga. Abdullah bin Abbas bilang apa tadi? 13 tahun dari apa? Dari Al-Quran diturunkan. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan 12 tahun, kalau 4 tahun, tapi 4 tahun dari mana? Dari masuk Islam. Kan enggak, kan para sahabat enggak semuanya masuk Islam di saat pertama Al-Quran turun di Gua Hiro, kan begitu ya. Jadi kalau kita lihat secara persen, ini 4 tahun jamaah. Coba kita renungkan diri kita. Khususnya yang sudah berhijrah selama 4 tahun lebih. Nah, 4 tahun lebih ini. Antum udah berapa tahun? Aku udah 6 tahun, Pak Ustaz. Nah, 6 tahun. Udah lembut belum hatinya? Udah mengerti atau belum? Apa yang dibaca ketika sholat misalnya? Bahkan seringkali diantara kita, jangankan ngerti apa yang dibaca, udah 5 tahun, 6 tahun hijrah, baca aja belum bisa. Jadi bagaimana mau ngerti? Bacanya aja belum bisa. Padahal udah 5 tahun hijrah, 6 tahun hijrah, 7 tahun hijrah, udah kenal komunitas hijrah di mana-mana, tapi bacanya aja belum bisa. Sedangkan apa, sahabat muhajirin aja udah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kata belum masuk 4 tahun Allah tegur kita. 4 tahun. Makanya kita kita setuju bahwa belajar itu harus bertahap. Berubah itu harus bertahap, pelan-pelan. Tapi bukan berarti jalan di tempat, bukan pakai kaidah treadmill, udah jalan tapi nggak nyampe-nyampe di situ aja jalannya. 4 tahun ditegur loh jamaah. Belum cukup nih waktu, kata Allah. Coba kita, kenapa udah ini udah 4, kenapa aku gini-gini aja ya? Kok aku nggak ada perubahan? Kan begitu jemaah. Kenapa hatiku tetap gersang-gersang aja? Coba deh kita renungkan 4 tahun loh ini. Mana progres kita? Mana perubahan hati kita? Atau memang kita gak ada progres? Dan memang itu yang dikhawatirkan jemaah. Makanya kan dalam hadis Abu Darda, Nabi SAW mengatakan, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummal khusyuk. Yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Hatta la tara fiha khashi'a. Sampai engkau enggak melihat satupun di antara mereka ada yang khusyuk. Itu jemaah sekalian. Sampai engkau tidak melihat ada satupun orang khusyuk, bayangkan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Rahimahullah. Jadi jemaah yang Allah muliakan, hati-hati masalah ini. Yang pertama kali dicabut, diangkat itu bukan harta, bukan. Bukan bacaan Quran, tetapi khusyuk ketika baca Quran itu yang pertama kali dicabut. Dan khusyuk ketika baca bukan pada saat sebatas baca. Hati kita lembut ketika baca, tadi kata Ibnu Katsir, kita ngerti dan kita tunduk dan nurut patuh sama apa yang Allah firmankan kepada kita. Hati-hati, ini pertama kali dicabut, diangkat dari umat ini. Makanya gak heran, masih ingat kan bagaimana Muslim bin Yasar itu sholat, ya, tembok tuh rubuh, beliau bisa tetap tenang aja. Ada kebakaran dekat dia, beliau itu beliau tetap sholat. Dan nggak, dan wajar kalau kita pikir itu dongeng. Emang dicabut sama Allah itu kekhusyuan. Ya pertama kali dicabut itu kekhusyuan. Sehingga kisah nyata di zaman dulu kita pikir itu dongeng belaka. Padahal itu real. Ada orang yang bisa seperti itu. Empat tahun, coba renungkan. Dan setiap kita kan start hijrahnya beda-beda. Ada yang misalnya tahun 2015, atau yang 2016 itu kalau Masehi, kalau Hijriah ada yang 1439, 1438, ada yang 1436. Ah nih sekarang lu udah gimana nih kita? Nah makanya cocok setelah itu mari kita kembali ke ayatnya wala yakunu. Dan janganlah mereka seperti ahlul kitab atau orang-orang yang diberikan Alkitab. sebelum mereka, fatala alaihimul amad, itu Allah kasih waktu yang panjang kepada mereka, alih-alih lembut, justru hati mereka jadi keras. Hati mereka tuh jadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan banyak dari mereka itu fasik. Hadirin Allah muliakan. Ada enggak di antara kita ya? Di antara kita. Awal-awal hijrah dulu itu kayaknya kalau sholat tuh bergetar banget hatinya tuh. Kalau sholat, kalau baca Quran tuh bisa nangis. Banyak kan yang apa? Banyak diantara kita tuh tersentuh banget misalnya dengan surat Ar-Rahman, apalagi baru hijrah. Ingat nikmat-nikmat selama ini, ya Allah kok gue dustain semua ya, gue pakai buat maksiat, nangis. Tapi setelah 3 tahun hijrah, 4 tahun hijrah, 5 tahun hijrah, biasa aja baca surat Ar-Rahman, gak ada pengaruhnya. Gak ada pengaruhnya, biasa aja. Sholat juga biasa aja, malah semakin cepat sholatnya. Gak punya waktu untuk doa ketika sujud. Padahal dulu waktu pertama kali jeruk sujudnya gak selesai-selesai. Nah Allah udah katakan, jangan kayak alul kitab, kata Allah. Mereka dikasih kitab suci, fatala alaihimul amad. Mereka dikasih kitab suci, fatala alaihimul amad, waktu diberikan dengan panjang, faqasat qulubuhum, tapi justru hati mereka menjadi keras. Oh, dan ini musibah jemaah, dan ini musibah terbesar, musibah terbesar setelah kita hijrah. Bukan kita jadi miskin gara-gara kita gak mau makan uang yang haram, bukan. Musibah terbesar setelah kita berhijrah bukan karena, bukan kita jadi jobless atau bisnis kita berantakan, omset turun, bukan. Musibah terbesar, apalagi setelah hijrah, Allah keraskan hati kita. Ada banyak para ulama klasik mengatakan, atau lebih dari satu yang lebih tepat, lebih dari satu ulama klasik mengatakan, seperti dijelaskan Hudzaifah, sebagaimana disampaikan Abu Nu'aim dalam Hilyah, ma usiba ahadun bi musibatin a'zam min qaswati qalbihi, ma usiba ahadun bi musibatin a'zamu min qasawati qalbihi. Tidak ada musibah yang diderita seseorang yang lebih parah, yang lebih besar dibanding kerasnya hati. Itu musibah yang paling parah. Musibah yang paling parah. Musibah paling parah itu bukan bangkrut, tapi hati keras. Musibah paling parah itu bukan gak punya duit, tapi gak khusyuk ketika sholat. Itu musibah paling parah. Gak tunduk sama Allah. Udah biasa, rutinitas aja udah. Gak ada lembut-lembutnya. Padahal dulu sempat kita dapetin anugerah itu. Pada saat astagfirullah itu kayaknya hati itu apa, lembut gitu ya. Terenyuh gitu. Sekarang biasa aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal udah 6 tahun hijrah nih. Udah 5 tahun hijrah. Wah, itu kata para ulama itu musibah terparah. hati itu keras. Hati itu sakit. Hati itu kehilangan tauhid, itu paling parah. Hati yang kehilangan tauhid itu parah. Hati itu jadi terikat dan bergantung pada makhluk. Hati jadi ambisius terhadap dunia. Awal-awal hijrah udah, pokoknya aku gak mikir dunia lagi. Pas hijrah berapa tahun, ternyata ini pangsa pasarnya banyak nih di hijrah. Kan begitu ya. Nah, ini pangsa pasarnya banyak. Akhirnya mulai disorientasi. Subhanallah. Ternyata nguntungin juga secara duit ya. Bergeser, akhirnya hatinya keras. Hatinya keras. Nah, hadirin, jangan seperti ahlul kitab, kata Allah. Yang semakin, bahasa kita, semakin ngaji, semakin keras hatinya. Semakin belajar, semakin keras. Bukan semakin lembut. Semakin keras. Semakin gak khusyuk. Semakin gak khusyuk. Semakin gak lembut. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu bahaya. Ibnu Aqil rahimahullah, sebagaimana dibawakan Al-Imam Ibnu Rajab, suatu hari dalam nasihat beliau, beliau katakan, ya man yajidu min qalbihi qaswatan, wahai orang yang mendapatkan hatinya keras, ihdhar an takuna naqatta ahda, berhati-hatilah jangan sampai Anda memutuskan perjanjian dengan Allah. Jadi itu bisa bahaya jemaah, bisa fatal, hati keras itu fatal. Kita kan udah janji sama Allah untuk bertauhid, untuk nurut, untuk taat gitu. Untuk beriman bahwa Allah itu Rabb kita. Rabb itu apa sih? Rabb itu kan kita udah bahas. Nama yang mengandung seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Khususnya Al-Khaliq yang menciptakan kita. Al-Malik yang memiliki kita. Al-Mudabbir yang mengatur kita. Kita udah janji loh. Untuk beriman bahwa yang ngatur kita adalah Allah. Bukan hawa nafsu, bukan ego, bukan kepentingan, bukan dunia, dan bukan yang ngatur Allah. Hati-hati tuh. Ingat kita udah berjanji untuk beriman seperti itu. Makanya tolong dijaga. Ini kan, makanya bab apa? Bab mempertahankan amal soleh. Dan yang paling pertama kali dipertahankan itu hati, jemaah. Ini Ramadan kita, hati kita lembut. Kita lihat Syawal nih, hati kita masih lembut apa enggak? Kan begitu. Datang seseorang kepada Abdullah bin Mas'ud, hadirin. Bisa dicek dalam tafsir At-Tabari. Datang seseorang ke Abdullah bin Mas'ud, lalu dia mengatakan, beliau mengatakan, orang ini mengatakan, faqala ya Abdullah, halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wahai Abdullah bin Mas'ud, celaka, celaka orang yang tidak mengajak, atau celaka orang yang tidak amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak mengajak kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah kepada yang mungkar, celaka. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Faqala Abdullah halaka man lam ya'rif qalbahu ma'rufa wa lam yunkir qalbahu munkara. Didalamkan lagi ucapan tadi, benar-benar gak sih? Celaka orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar, betul ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud mendalamkan lagi, bicara core-nya. Celaka orang yang tidak atau lam yu'arif qalbahu ma'rufa. Lam yu'arif qalbahu ma'rufa. Celaka orang yang tidak memperkenalkan kebaikan kepada hatinya. Lam yu'arif qalbahu ma'rufa. Lam yu'arif qalbahu ma'rufa. Tidak memperkenalkan kebaikan pada hatinya. Walam yunkir qalbahu munkar. Dan tidak mengingkari kemungkaran yang ada dalam hatinya. Atau bisa juga man lam ya'rif qalbuhu ma'rufa. Man lam ya'rif qalbuhu ma'rufa. Celaka orang yang hatinya enggak mengenal kebaikan. Wa lam yunkir qalbuhu munkara. Dan celaka orang yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Ya, celaka orang yang hatinya tuh enggak ngerti kebaikan dan hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Jadi lalu Abdul Mas'ud mengambil dalil ini. Lihat Bani Israel. Itu Allah kasih waktu lama. Hatinya jadi keras. Lalu dia rubah kitab suci yang ada di hadapan mereka, kata Abdul Mas'ud. Jadi ini yang harus kita camkan, jemaah. Karena kalau hati udah keras, semua anggota tubuh kita bermasalah. Tapi kalau hati kita khusyuk, itu semua anggota tubuh akan mentauhidkan Allah, akan rajin ibadah, akan semangat untuk beramal soleh. Makanya ini musibah terbesar, kata Hudzaifah tadi dan kata sebagian para ulama. Orang tuh kalau gak punya duit tapi hatinya tetap khusyuk, enak. Tetap enak. Dan itu kan bukan hal aneh. Di sejarah kita banyak banget ulama gak punya duit ya, mah. Tapi mereka bahagia-bahagia aja. Bahkan yang gak sampai titel ulama, orang awam gitu, tapi hatinya khusyuk gitu, hatinya lembut, terus ngerti apa yang Allah sampaikan ke dia, terus dia berusaha tunduk dan amalkan. Tenang, ulama gak punya duit. Dan itu belum sampai makom ulama. Gimana makomnya Imam Nawawi? Imam Nawawi kan bukan termasuk ulama yang kaya. Itu belum makomnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kan demikian jemaah. Itu yang perlu kita camkan. Jangankan itu, ada banyak ulama tuh sebelumnya budak, gak punya apa-apa. Tapi hidupnya Allah muliakan, jemaah. Budak. Mungkin suatu saat bisa kita bahas ya. Tapi kalau antum lihat ahli-ahli Quran, murid-murid Abdullah bin Abbas, murid-murid Ubay bin Ka'ab, atau murid-murid Abdullah bin Mas'ud, itu banyak banget yang punya kendala secara duniawi. Tapi kalau kita melihat bagaimana mereka di dunia kayak manusia sempurna, kaya ya, nggak ada, maksudnya emang nggak ada manusia tuh nggak ada yang sempurna, tapi kayaknya tuh nggak buta, kayak nggak punya kendala apa-apa gitu maksudnya. Atau sempurna sesuai dengan batas kemanusiaan yang tidak sempurna. Tapi kalau kita lihat tuh banyak yang punya kendala kehidupan, Tapi Allah muliakan mereka. Kenapa? Hati mereka khusyuk. Satu ketika insya Allah kita bahas mereka-mereka itu. Nama-nama seperti Mujahid, Atha bin Abi Rabah, dan lain-lain. Murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, seperti Masruq, dan lain-lain. Makanya musibah itu bukan punya kendala dunia. Musibah itu hati kita keras. Itu musibah terbesar. Hati kita gak bertauhid, nah itu musibah terbesar. Akhirnya keras karena gak bertauhid. Hati kita kurang iman. Hati kita kehilangan keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita dikendalikan hawa nafsu. Akhirnya jadi keras. Dan ingat cuma 4 tahun loh. 4 tahun baru Allah tegur. Jadi jangan jadikan alasan berproses itu sebagai justifikasi. Ketika kita gak berubah-berubah, bahkan semakin menurun perubahannya. Ini kan proses mas. Gak bisa semua orang tuh berubah gak seperti membalikkan telapak tangan. Ngerti, tapi kan Anda udah 10 tahun. Terus sampai kapan? Itu poin. Dan terakhir jamaah sekalian, Malik bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ma duriba 'abdun bi uqubatin a'dham a'dham min qaswatil qalbi. Tidak ada hukuman yang lebih menyakitkan, yang lebih memukul seorang hamba, yang lebih keras daripada kerasnya hati. Itu hukuman paling parah. Hukuman paling parah itu Allah buat hati kita keras. Allah buat hati kita keras. Ramadan kayak gak ada bekasnya. Nah, itu parah. Haji, setelah pulang haji bukannya tambah baik, tambah buruk. Nah, itu parah. Itu hukuman paling parah. Terakhir jamaah. Terus gimana dong biar hati kita ini gak keras Ustaz? Saya bacakan tips singkat dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika membahas ayat ini. Beliau katakan, catat baik-baik, falqulubu tahtaju fi kulli waqtin ila an tadhkura bima anzala lahullah. Hati itu butuh mengingat apa yang Allah turunkan kepadanya setiap waktu. Wa tunatiqu bil hikmah atau wa tunatiqu bil hikmah bisa juga. Hati itu hendaknya diajak bicara dengan hikmah. Diajak bicara tentang hikmah. Gitu. Walayan bagil ghafratu an dzalik, dan jangan sampai kita lalai dalam menjaga ini. Fa inna dzalika sababun liqaswatil qalbi wa jumudil ain. Karena itulah penyebab kerasnya hati dan jumud mata itu jadi kaku gitu. Jadi hati itu butuh jadi ila an tudzakkara bima anzalallahu atau an tadzkura bima anzalallahu. Hati itu butuh untuk senantiasa diingatkan dan mengingat apa yang Allah turunkan dan diajak bicara tentang hikmah. Hati itu harus begitu terus, kalau enggak keras dan enggak boleh lalai. Kapan? Setiap waktu. Fi kulli waqtin, kata para ulama, setiap waktu. Tahtaju fi kulli waqtin an tudzakkar au tadzkura bima anzala lahu Allah. Diingatkan dan diingat dan harus diajak bicara terus tentang hikmah. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu kan kebenaran, hadirin. Al-hikmah. Hikmah itu kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan digandeng wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Nabi itu mengajarkan Al-Kitab, Al-Qur'an, Al-Hikmah, sunnah Nabi. Makanya kita bersyukur sama Allah, Allah kasih taufik kita bisa belajar Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu isinya Al-Kitab wal Hikmah. Ini hikmah Riyadhus Shalihin. Dan kita harus duduk sama orang-orang yang senantiasa hidupnya begini, tentang apa yang Allah turunkan dan tentang hikmah dari Allah. Harus selalu begitu. Maka harus punya lingkungan jamaah. Harus punya lingkungan. Harus bersama orang-orang yang bisa selalu mengingatkan kita. Kalau gak hati kita keras, selalu ngingetin kita, selalu ngajak kita bicara tentang hikmah. Dan hati-hati bicara, duduk dengan orang-orang yang isinya dunia terus. Dunia perlu dipikirkan, hadirin. Tapi mayoritas bicarakan itu, kita bicara mimpi 20 tahun kemudian, kalau besok mati gimana? Ada manfaatnya tuh obrolan. Tapi bicarakan tentang apa yang Allah turunkan, tentang hikmah. Kapanpun seseorang itu wafat, bermanfaat. Bermanfaat. Ini kata para ulama. Itu kata para ulama. Selalu harus fokus ke sana, harus fokus ke sana, fokus ke sana. Ingatkan terus hati kita. Ingatkan terus hati kita. Dan diingatkan bima anzala lahullah, dengan apa yang Allah turunkan. Jadi harus punya ilmu juga, bukan hanya ngingetin sugesti jadi lembut ya hati, jadi lembut ya hati. Susah juga. Harus diingatkan dengan apa yang Allah turunkan. Harus ada ayat di sana. Harus ada hadis di sana. Makanya jemaah sekalian, ayat dan hadis itu kan berkah ya. Antum lihat Riyadhus Shalihin deh. Riyadhus Shalihin itu bayangkan isinya ayat dan hadis. Ayat dan hadis berkah. Makanya kata para ulama, sehebat-hebat retorika manusia, enggak mungkin bisa punya keberkahan sebagaimana Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Gak mungkin. Gak mungkin. Makanya kembali ke ayat, kembali ke hadis Nabi SAW. Lalu lihat keterangan para ulama. Jangan dipahami sendiri. Jangan dipahami sendiri. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, kata beliau, alaikum bimadhabi salafi salih. Kalian harus mengikuti konsepnya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ulama-ulama klasik terdahulu. Itu kata beliau. Lu nama besar ya, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, kalau ingin hati kita enggak keras, pegang itu kata Syekh Sa'di atau Ali bin Sa'di. Hati itu harus selalu diingatkan diingatkan, diingatkan dengan ayat, bukan dengan sebatas retorika, tapi dengan ayat, dengan apa yang Allah turunkan. Sekali dengan ayat. Makanya Allah mengatakan kalau ingin hati bersih harus dekat sama Al-Quran, harus dekat sama Al-Quran. Kenapa kemarin tuh pas Ramadan kayaknya hati kita tuh, kayaknya aku, hatiku tuh dekat banget sama Allah. Iya, tiap hari kita baca Quran, tiap hari kita dengar ayat Quran ditadaburi, dikaji, dibahas. Ya wajar. Itu udah, itu obatnya hati tuh itu. Obatnya hati itu harus selalu diingatkan dengan ayat, dengan apa yang Allah turunkan. Karena yang megang hati manusia itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Yunus 57 masih ingat, ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Rabb kalian dan obat penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Itu. Jadi Al-Qur'an itu udah obat penyembuh deh. Tapi harus masuk ke hati. Hati itu diingetin terus, bukan hanya dibaca. Tapi sekali lagi, diingat hati, diingatkan dengan ayat, diingatkan dengan ayat, dan diajak bicara dengan hikmah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Waktu sudah habis, saya rasa cukup. Hati-hati jamaah sekalian, 4 tahun. Dan ini teguran buat kita semua, apalagi yang bicara. Muhajirin saja diingatkan sama Allah, apalagi kita. Betul, butuh waktu, tapi harus ada progres. Semoga Allah melembutkan hati kita, dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.